Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu ada wa illa faqadha. Bila seorang masih menemukan satu rakaat di dalam waktu, maka semua sholatnya berstatus ada. Wa illa, jika tidak, ay wa illam yudrik fil waqti rakaatan faqadhahu, maka semua sholatnya berstatus qadha. Jadi status qadha atau ada itu tidak harus semua sholat berada di dalam waktu untuk berstatus ada, tetapi cukup satu rakaat saja. Jadi yang dimaksud dengan rakaatan ini, walau adraka fil waqti rakaatan, ini adalah setelah selesai rakaat pertama, yaitu setelah selesai melakukan sujud yang kedua. Jadi selama seseorang selesai melakukan sujud yang kedua di rakaat pertama, kemudian waktunya keluar, maka seluruh sholat itu berstatus ada. Jadi tidak dipisah-pisah ya, separuh ada, separuh qadha, tidak begitu, tetapi semua sholatnya berstatus ada. Hukum ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, man adraka rakaatan minas sholati faqad adraka sholata ay mu'adah. Barang siapa yang melakukan satu rakaat di dalam waktu sholat, maka ia telah menemukan sholat ada. Jadi dari hadis ini muncullah hukum fikih seperti yang saya jelaskan tadi. Dan bila kurang dari satu rakaat ladunaha, bila kurang dari satu rakaat, maka semua status sholatnya berstatus qadha. Walaupun keluarnya sebagian sholat itu dikarenakan udzur ya. Jadi status ada atau qadha ini tidak menghiraukan udzur atau tidaknya. Artinya walaupun penyebab dari keluarnya sebagian waktu sholat itu dikarenakan udzur, itu statusnya masih tetap qadha. Kemudian mengenai alasan, alasan mengapa satu rakaat sudah cukup untuk mendapatkan status ada, itu dikarenakan satu rakaat itu sudah mencakup sebagian besar gerakan sholat. Jadi rakaat setelah rakaat pertama itu seperti pengulangan untuk rakaat yang pertama. Jadi hukum rakaat setelah rakaat pertama itu mengikuti hukum rakaat yang pertama. Jadi dikarenakan rakaat pertama ini sudah mencakup seluruh gerakan, sebagian besar ya, bukan seluruh, karena di rakaat pertama tidak ada salam, tidak ada tasyahud akhir. Jadi sebagian besar gerakan sholat dan bacaan sholat itu sudah ada di rakaat pertama. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, hukum dari rakaat setelah rakaat pertama itu mengikuti hukum rakaat yang pertama. Artinya kalau kurang dari rakaat pertama berarti itu belum mencakup sebagian besar gerakan sholat, sehingga belum bisa mendapatkan status ada. Kemudian ada satu ulama lain yang menjelaskan bahwa walaupun waktu tidak cukup untuk satu rakaat, seorang yang sholat tetap harus niat ada. Jadi ini masalah niat ya. Seorang yang waktu sholatnya sudah sempit, hanya bisa digunakan beberapa rukun sholat saja, itu menurut penjelasan Az-Zarkasi yang beliau menceritakan pendapat dari Al-Qamuli, orang yang sholat itu dia tetap harus niat ada ya, walaupun nanti sholat yang dilakukan itu berstatus qadha, tapi dia harus tetap niat ada. Itu menurut ulama yang pertama, menurut Al-Qamuli. Berbeda dengan pendapat yang di kemukakan oleh Imam Haromain. Jadi dalam hal niat ada atau qadha untuk sholat yang hanya bisa dilakukan sebagian di dalam rakaat, ini ada perbedaan antara Al-Qamuli dan Al-Haromain, Imam Haromain ya. Karena Al-Qamuli seperti tadi tetap diharuskan niat ada, kalau Imam Haromain mengatakan tidak ada artinya niat ada bila memang sudah diyakini waktu tidak akan cukup untuk melakukan sholat. Bahkan bila diniati dengan ada, maka sholat yang dilakukan tidak sah ya. Ini menurut Imam Haromain. Jadi seorang yang sudah yakin bahwa waktu sholat tidak muat untuk digunakan sholat di dalam waktunya dengan sempurna, menurut Imam Haromain, bila sholat itu diniati ada, sholat itu tidak sah ya, sholat itu tidak sah. Kemudian ulama yang ketiga, yaitu penjelasan yang ada di syarah kitab Al-I'ab, ulama yang ketiga ini menyatukan dua pendapat tersebut. Jadi ada yang mengatakan tadi pendapat pertama mengatakan harus niat ada, pendapat yang kedua tidak boleh niat ada. Di dalam syarah kitab I'ab dua pendapat itu disatukan disatukan dengan cara mengarahkan pendapat yang satu ke pengarahan yang berbeda dengan pendapat yang kedua. Jadi dua pendapat itu diarahkan ke permasalahan yang berbeda, yaitu pendapat yang mengesahkan niat ada tadi itu diarahkan bila seorang yang niat ada itu tidak memaknai ada dengan makna syariah. Jadi kalau ada yang bermakna syariah itu melakukan sholat di dalam waktu ya. Tapi kalau secara makna lughat, makna asli bahasa Arab, kata ada dan qadha itu sama artinya, sama-sama melunasi ya. Ada itu dain itu artinya saya melunasi hutang. Qadha itu dain itu juga sama, saya melunasi hutang. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu antara ada dan qadha itu dua kata yang memiliki satu arti. Yang membedakan keduanya adalah dalam sisi syariat atau dalam hukum fikih. Oleh karena itu, pendapat yang mengesahkan niat sholat ada tadi diarahkan di permasalahan bila yang sholat dia tidak meniati ada dengan makna syariat. Dan pendapat Imam Haromain diarahkan ke sebaliknya ya. Jadi Imam Haromain mengatakan tidak sah niat ada untuk sholat yang sudah sempit tadi, itu diarahkan orang yang niat ada dan dia memaknai ada itu dengan makna syariat. Walau adroka wa ya'famu bi ikhraji ba'diha anil waqti wa in adroka rokatan. Seorang yang mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya, itu dia berdosa. Jadi seorang berdosa dengan mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Wayak tamu bi'ikhroji bandiha, dhamirha kembali ke sholat ya, anil wakti. Jadi mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya itu hukumnya berdosa. Wa'in adroka rokatan, walaupun masih menemukan satu rokaat di dalam waktu. Jadi penjelasan sebelumnya tadi tidak membahas dosa atau tidaknya, hanya membahas status sholat itu, apakah berstatus ada atau qadha. Kalau masalah dosa itu tetap harus tetap tidak diperbolehkan mengeluarkan sholat dari waktunya. Dan hukum ini disepakati oleh semua ulama ya, hukum berdosanya seseorang yang mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya ini semua ulama sepakat. Sebab Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu' Syarah Madzhab, beliau menjelaskan bahwa ulama yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini, yang berbeda dengan keterangan di Fathul Mu'in ini, menurut beliau pendapat itu tidak bisa dipakai, la yu'tan tubih, tidak dianggap atau tidak bisa dipakai. Artinya walaupun ada ulama yang berpendapat berbeda dengan keterangan di Fathul Mu'in ini, pendapat itu tidak bisa dipakai. Berarti semua ulama sepakat atas hukum ini. Na'an law sara'a fi ghairil jum'ah wa qad baqiya ma yasauha jaza lahu bil karaha ayu tawilaha bil qira'ah awi dzikri hatta yahrujal waktu wa illam yuki minha rakatan fihi alal mu'tamad. Akan tetapi, jadi na'am itu kalau di dalam kitab itu digunakan sebagai istidrok ya, istidrok atau hukum yang dijelaskan berbeda dengan hukum sebelumnya. Jadi hampir mirip seperti kata lakin ya. Lau sar'a fi ghairil jum'ah, andai kata seorang melakukan sholat selain sholat Jumat, waqad baqiya ma yasauha, dan waktu masih tersisa untuk melakukan semua sholat, jazalahu bila karoha ayutawilaha bil qira'ah aw dzikri, maka dia diperbolehkan memperpanjang bacaan sholat atau dzikir sholat dan kebolehan itu tanpa ada kemakruhan, jaza bila karoha hatta yahrujal waktu, walaupun memperpanjang bacaan atau dzikir itu menyebabkan waktu sholat keluar. Wa ilam yuki min harakatan fihi alal muqtamad, walaupun dia tidak menemukan satu rokaat di dalam waktu, dia tidak melakukan satu rokaat di dalam waktu, memperpanjang bacaan atau dzikir itu tetap diperbolehkan. Jadi ini di dalam istilah fikih dinamakan dengan al-maddu al-ja'is ya. Al-maddu al-ja'is, memperpanjang bacaan sholat yang diperbolehkan oleh ulama. Fa in lam yabqa ma yasauha aw kana jum'atan lam yajuzil maddu. Bila seseorang bila waktu sholat tidak cukup untuk melakukan sholat, atau sholat yang dilakukan berupa sholat Jumat, maka memperpanjang bacaan atau dzikir sholat itu tidak boleh dilakukan. Jadi ini adalah istidrok ya, istidrok atau hukum yang berbeda dari penjelasan sebelumnya. Kalau penjelasan sebelumnya, seorang yang mengeluarkan sebagian sholat dari tempatnya hukumnya berdosa, kalau ini hukumnya tidak berdosa ya. Jadi na'am ini kalau diterjemah, tetapi walaupun demikian, jadi walaupun demikian tetap ada surah atau praktek yang memperbolehkan mengeluarkan sholat dari waktunya, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang menjadi rincian hukum adalah apakah waktu masih cukup untuk melakukan sholat atau tidak ya. Kalau waktunya masih cukup, berarti misalkan sholat duhur ya, waktunya masih cukup untuk melakukan 4 rakaat, maka boleh mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya, asalkan mengeluarkan itu dengan cara memperpanjang bacaan atau dzikir sholat. Tetapi kalau waktunya tidak cukup untuk melakukan 4 rakaat, bila contohnya sholat duhur, maka tidak boleh ya, tidak boleh memperpanjang bacaan yang menyebabkan sebagian sholat keluar dari waktunya. Dan juga dikecualikan lagi sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak boleh, harus menempatkan semua sholat Jumat di dalam waktu, karena memang syarat sholat Jumat itu salah satunya adalah semua sholat harus berada di dalam waktu sholat duhur, tidak boleh keluar dari sholat duhur. Maka dari itu hukum sholat Jumat ini berbeda dengan hukum sholat yang lain. Dan waktu yang cukup untuk melakukan sholat itu adalah waktu gerakan standar sholat ya, gerakan standar sholat bagi dirinya sendiri. Jadi ukuran standar ini tidak menggunakan ukuran umumnya manusia, tetapi personal masing-masing ya, dirinya sendiri. Karena memang setiap orang itu terkadang gerakan sholatnya lebih cepat dari yang lain, dan kadang juga lebih lambat dari yang lain. Jadi dalam hal ini standar waktu sholat yang muat untuk melakukan sholat itu adalah sholat yang dilakukan dengan standar, dan standar itu adalah standar diri sendiri. Dan mengapa hal ini diperbolehkan? Mengapa diperbolehkan mengeluarkan sholat dari waktunya? Ini dikarenakan menghabiskan waktu dengan ibadah. Jadi menghabiskan waktu sholat tetapi dengan ibadah, yaitu dengan memperpanjang bacaan atau dzikir sholat. Ini boleh di boleh dilakukan. Oleh karena itu ada satu riwayat, ada satu cerita dari sahabat Abu Bakar yang beliau pernah memperpanjang bacaan sholat subuh bersama para sahabat. Jadi suatu hari Abu Bakar pernah jamaah sholat subuh bersama dengan sahabat dan beliau memperpanjang bacaan sholat hingga waktu subuh hampir keluar. Di waktu subuh belum keluar. Setelah mereka selesai melakukan sholat subuh, para sahabat lantas memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa matahari hampir terbit, ya, bahwa matahari hampir terbit. Dan Abu Bakar menjawab, andai kata sudah terbit sekalipun, matahari tidak memandang kita sebagai orang yang lalai, lam tajidna ghafilin. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa walaupun sholat keluar, tapi keluar walaupun waktu sholat keluar, tetapi keluarnya waktu itu dikarenakan membaca-bacaan surat yang panjang ini tidak diperbolehkan karena tidak tergolong orang-orang yang lalai menurut Abu Bakar Siddiq. Dan walaupun hal ini diperbolehkan, walaupun jazalahu bila karohah, akan tetapi yang lebih baik ditinggalkan. Jadi terkadang hukum boleh itu bukan berarti hukum itu baik, ya, tapi dalam hal ini hukum ini, dalam hal ini lebih baik meninggalkannya. Kemudian mengenai status, ya, mengenai status dari sholat yang dilakukan tadi, itu rinciannya sama seperti keterangan sebelumnya, bahwa kalau ada satu rakaat yang dilakukan di dalam waktu, maka semua statusnya ada. Dan bila kurang dari satu rakaat, maka hukumnya qadha. Tetapi qadha yang dilakukan ini tanpa berdosa, berbeda dengan tadi, ya, permasalahan sebelumnya. Kalau mengeluarkan sebagian waktu sholat tanpa sebab itu berdosa. Kalau sebabnya memperpanjang bacaan ini tidak berdosa. Kemudian andai kata seseorang yang memanjangkan bacaan itu dia bacanya sangat panjang sekali sehingga waktu sholat berikutnya hampir habis. Jadi misalkan sholat duhur kemudian memperpanjang bacaan dan bacaannya sangat panjang sehingga waktu sholat asar hampir habis. Ini misalkan, ya, hingga waktu berikutnya hampir habis, sudah sempit, maka sholat pertama itu harus segera diputus, ya, harus segera diputus, harus segera diselesaikan. Tetapi apabila andai kata tidak diputus pun sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah atau tidak batal. Jadi contoh tadi orang yang melakukan sholat duhur dan bacaannya sangat panjang, lalu hingga waktu sholat asar sudah mepet, sudah sempit, itu andai kata dia melanjutkan sholat duhur hingga waktu sholat asar habis, itu dia mendapatkan keharaman, dia mendapatkan dosa karena hal itu haram. Haram karena mengeluarkan sholat asar dari waktunya. Akan tetapi keharaman itu tidak bisa menjadikan sholat duhurnya batal, karena keharaman itu adalah keharaman yang disebabkan oleh perkara lain, keharaman yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang ada di dalam sholat. Li amrin khorijin minas sholat, yaitu mengeluarkan sholat asar dan waktunya. Wala yusanul iktisaru ala arkani sholati li idraki kulliha fil waqti, tidak disunahkan melakukan rukun sholat saja. La yusannu hal ikhtisaru ala arkani sholat, tidak disunahkan meringkas rukun-rukun sholat saja, dalam arti tidak melakukan kesunahan sholat, ya. Tidak disunahkan meringkas itu yang bertujuan li idrogi kulliha fil waqti, supaya semua sholat dilakukan di dalam waktu. Jadi tidak harus, ya, tidak demi melakukan sholat di dalam waktu semuanya, dalam arti setelah salam waktu sholat belum keluar, demi itu tidak boleh melakukan rukun saja, dalam arti meninggalkan kesunahan ya, meninggalkan kesunahan. Dan hukum ini diberi catatan dengan jika waktu masih muat untuk sholat. Jadi kalau waktunya sudah sempit, hukum ini tidak berlaku ya. Artinya seseorang tetap disunahkan melakukan kesunahan-kesunahan sholat, walaupun ada sebagian sholat yang keluar dari waktunya. Jadi yang lebih utama itu tetap melakukan kesunahan sholat, walaupun kesunahan itu bisa berakibat sebagian sholat berada di luar waktu. Dan hal ini tidak sama dengan masalah sebelumnya ya, tidak sama dengan masalah al-maddu al-ja'is. Karena al-maddu al-ja'is ini terkhusus bagi orang yang memperpanjang bacaan atau dzikir sholat. Kalau hal ini umum kesunahan sholat apapun. Kemudian ada satu komentar di dalam kitab Hasyiah Ya'an Abdul Talibin mengomentari tentang walayusanu ini, kata walayusanu. Jadi maksud dari layusanu ini kan seorang tetap disunahkan melakukan kesunahan sholat walaupun berakibat sebagian sholat keluar dari waktunya. Jadi kesunahan ini dikomentari oleh Hasyiah Ya'an Abdul Talibin mengecualikan kesunahan doa iftitah ya, mengecualikan kesunahan doa yang diucapkan setelah takbiratul ihram. Mengapa dikecualikan? Sebab nanti di penjelasan tentang al-fatihah, di penjelasan tentang rukun sholat yang berupa al-fatihah, itu penulis Fathul Mu'in mensyaratkan kesunahan doa iftitah dengan bila tidak mengakibatkan keluarnya waktu sholat. Jadi karena nanti ada keterangan yang menjelaskan bahwa kesunahan doa iftitah itu dengan catatan selama tidak ada sebagian sholat yang keluar dari waktu, maka doa iftitah dikecualikan dari keterangan yang ada di Fathul Mu'in ini.